Parutusan Paus Pat. Durung puput dane Petrus miwah dane Yohanes membawa sering anake akeh punike, dan dumade raris wenten para pandite lan komandan pejagan periangan agungi, miwah para golongan Sadukine, rauh maranin sangkalih. Dane sarang sami pada duko pisan, santukan sangkalih ngurukang anake akeh punike, mungguing ide yang Yesus sampun nyeneng saking pantaran anake padem, dados pina kebukti, mungguing jadmane padem pacang murid malih. Punike awinanipun, dane sarang sami ngejuk tur mangkeng sangkalih ngantos make benjang semengipun, santukan dawak punike sampun wengi. Nanging, anake sani miragiang pidartan dane sangkalih, akeh sane percaya ring ide yang Yesus, cacah jiwani pune makesami sawetara limang tali diri akeh ipun. Benjang ne, para pemimpin miwah para penglingsir Yahudine, miwah guru-guru agamane, sami pada paum ring kota Yerusalem, kesarengin antuk sang pandite agung Hanas, miwah Kayapas, Yohanes miwah Alexander, miwah ake male anak lianan, sewatek anak sane dados kulawargan sang pandite agung. Ipare utusan make kalih raris ketangkilang ring ide dane sareng sami, tur ketetes antuk pitaken-pitaken sapuniki. Ken-kenang ragane nyegerang anake rumpuh ene, kawisesan apa ane gelahang ragane, muah adan nyene ane ojah ragane. Dane Petrus sane kelingganin antuk ide sang yang roh suci, tumuli matur ring ide dane sareng sami sapuniki. Inggih para pemucuk miwah para panglingsir bangsa Yahudine sinamian, yening ring rahinane puniki ditiang sareng kalih ketetes, ngeniang indik pekardi ayu marep ring anake rumpuh puniki, miwah kadia sapunapi antuk titiang nyegerang ipun, inggih titiang matur piuning ring idodane sarang sami, miwah ring sewatek bangsa Israele, mungueng anake sane mejujuk, ring ajang idodane puniki preside sampun seger oger, punika wantah melantaran kewisesan parap ide yang Yesus Kristus, sane saking kota Nazaret, sane sampun pentang tur pacek ragane ring salibe, nanging sampun kenyenengang antu ide sang yang widiwasa, saking pantaran anake padem. Manut sekadi sane sampun kekecap ring cakepan sucine, mungweng ide yang Yesus, ide punika merago batu sane kekutang antuk para tukang batune, inggih punika ragane sareng sami, nanging ide sampun kedadosang batu dasar sane paling pentinge. Wantah ring ide ngerago wenten kerahayuan, santukan ring sesoring akase seduring pratiwi, tan wenten malih parab diosan sane kepaicayang antu ide sangyang widiwase ring imanuse, sane ngeranayang irage rahayu. Sewatek anake sane paum irike, sami rumase angop ring kewanenan dane Petrus miwah dane Yohanes, santukan ide dane sami pada wikan, mungwing sangkalih punike tananin mepeguruan. Ide miwah dane raris eling, mungwing sangkalih punike pecak pengiring ide yang Yesus. Sewatek anake sane paum irike, tan wenten sane meresidayang nimpalin baos dane sangkalih, santukan sami pada nyingak anake sane sampun kesegerang punike, mejujuk ring samping dane Petrus miwah dane Yohanes. Duaning asa punike, sangkalih raris ke pengandika yang medal saking genah pesangkepane punike, tur ide dane raris mo tetimbangan. Tetimbangan ide dane ne sapuniki, sapunapi antuk metakeh ring anake puniki. Sewatek jadmane sane wenten ring kota Yerusalem, sami pada uning, mungwing anake puniki, sampun ngewentenang ketawahan sane aeng pisan, semaliha, irago nenten meresidayang moyanin inike punike. Nanging, mangno sampunang inike puniki, Sayan amyuk gering pantaran jadmane kata, becikan irago miteketin, tur numbahang ipun, mangde sampunang ipun malih mubaos, nyambat-nyambat wastan Yesus punika ring sapo siro juo. Wus punika ipar utusan maka kalih, malih ke pengandikayang ranjing, raris ke piteketin, mangde sampunang dane nguruk tur nyambat-nyambat parab ide yang Yesus. Nanging, dane Petrus miwah dane Yohanes matur sapuniki. Inge, indayang ide dane ngeraga sane nepasin, sane encen kebawas patut ring ayun ide sang yang widiwasa, punapi ke satinut ring ragane, punapi ninutin ide sang yang widiwasa. Santukan titiang tanpa cang rered, jagi midar tayang paindikan, sane sampun pangguh miwah piragi titiang. Sewatek anake sane paum irike, malih miteketin sangkali saha banget pisan, tumuli kebebasan, santukan ide dane nenten pole dadalan, sane pacang kangen nyisipang sangkali. Malihe, ide dane pada ajrih ring anake akeh, sane sami ngeluihang ide sang yang widiwase, melantaran ngatonang anake rumpuh punike sampun seger. Mungwing anake sane sampun kesegerang antuk caro sane tawah punike, tuoh ipun sampun lintang ring petang dasu tiban. Sesampune dane Petrus miwah dane Yohanes kebebasan, digelis dane ngerauhin par semeton pesamuane, tur nuturang seluiring painikan sane sampun kewecana yang antuk par pengageng panditane, miwah par penglingsir bangsa Yahudine. Tatkala para semeton punika miragi painikane punika, dane sarang sami pada seguluk ngastawa ring ide sang yang widiwasa sapuniki. Ingih ratu sang penembahan, sane ngadakang akase miwah jagat, segara saha sedageng ipun maka sami. Melantaran leluhur titiange sang Prabu Daud, parekan pelunguh iratu sane ketuntun antuk roh ide sang yang widiwasa. Pelunguh iratu sampun mesabda sapuniki. Apo krana para bangsane ane tidong bangsa Israel pada iur? Apo kranane para bangsane ngerincikang paunukan-paunukan ane tanpa puara? Para ratune digumine pada sregep sayago. Muah para pengedene pada sangkep. Ngelawan ide sang penembahan. Muah sang Prabu ane kejanyang ento. Santukan sang Prabu Herodes miwah gubernur Pilatus, sinarengan ring para bangsane miwah wong Israel, ring kotane puniki, sami pada igum misadia ngelawan idoh yang Yesus, kaulo druene sane suci, sane sampun adegang pelunguh iratu dados Prabu. Ipun sarang sami sampun sayago, jaga ngelaksana yang seluwering painikan, sane sampun pasti yang pelunguh iratu saking nguni. Sane jantan pacang kesidan, manut kewisesan miwah pekarsan pelunguh iratu. Inggih ratu penembahan, sane mangkin cingak ye penyengsara. Sane tiba kang ipun ring titiang sareng sami. Tur lugrain je titiang paro kaulan pelunguh iratu. Kewanenan buat midarta yang orti rahayun pelunguh iratu. Nyuhang je tangan pelunguh iratu, buat nyegerang anak sakit. Miwah nguen tenang ketawahan-ketawahan. Miwah berciri-berciri melantaran parab ido yang Yesus. Kaulan pelunguh iratu sane suci. Wau dane puput ngastawa, genah dane ne mukunduh punike raris megejeran. Dane sarang sami kebekin antuk roh ide sang yang widiwasa, tur ngawitin pada wanen midarta yang urti rahayun ide sang yang widiwasa. Sewatek anake sane percaya ring ide yang Yesus punika, sami pada nunggal manah miwah pepinoh nyane. Ipun sarang sami maosang, mungwing sekancan pederbean nyane punika, boyo dados gerben nyane niri-niri, nanging maka sami dados duwi tengah. Ipare utusan midarta yang inik nyeneng ide yang Yesus, kedulurin antuk kewisesan sane agung, dur ide sang yang widiwasa nyeriokin dane antuk si peswecan ngantos meliah dia. ring pantaran anake sane percaya ring ide yang Yesus punike, tan wenten sane kekirangan. Santukan sane menduwe tegal wiaden umah, sami pada ngadol pederbean nyane, turjinah pikolehan nyane punike kebakte, katurang ring ajeng ipare utusan. Jinahe punike raris kedum-dumang ring sewatek anake sane percaya, manut keperluan nyane suang-suang. Kadi asa punike Taler dan Yusuf, anak suku Lewi, wodan pulo Siprus, sane kepesengin Barnabas antuk para utusane, sane pitegasipun juru penglipur. Dane ngadol tegal pederbean nyane, jinahipune kebakte tur katurang ring ajeng para utusane.